Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iyaya nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khaira ziyadi taqwa. Kita lanjutkan pada masih pembahasan contoh penerapan kaidah man lam yukafiril kafiro fahuwa kafirun, man lam yukafiril kafiro au syakka fi kufrihi fahuwa kafirun. Di sini dicontohkan Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, seorang faqih, seorang ulama besar madzhab Syafi'i, yang berpendapat sunnah istighosa dengan makhluk, minta pertolongan kepada Allah dengan perantaraan para wali, para sunan yang telah meninggal, para habaib, para kiai, para ustadz, Ustadz Jeffrey, Ustadz siapa lagi yang meninggal. Apakah serta-merta ulama mengkafirkan Ibnu Hajar Al-Haitami, ataukah serta-merta menyatakan Ibnu Hajar Al-Haitami itu musyrik dan lain sebagainya? Sini disebutkan contohnya tidak begitu ternyata para ulama. Wa minhum ulama ud-da'wati an-najdiyati, dan di antara mereka para ulama yang tidak mengkafirkan Ibnu Hajar Al-Haitami adalah para ulama dakwah Najd. Kama fid durari sunniyati fil ajwibatin najdiyah. Ad-durar as-saniyah, permata-permata tahunan. Fil ajwiba an-najdiyah, tanya jawab para ulama Najd. Kitabnya ada 16 jilid ini. Ini dulu yang pernah punya Pak Sabit ya. Saya yang sudah dipulangkan, mungkin dikaji anak istrinya di rumah. Fi risalati Syekh Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah fil Ajwibah An-Najdiyah. Ini adalah kitab yang paling besar, kita paling lengkap, yang menghimpun fatwa-fatwa, risalah-risalah para ulama Najd sejak zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sampai zaman Syekh Muhammad bin Ibrahim nampaknya, Mufti Saudi, sebelum Mufti Saudi pertama. Mufti Saudi pertama untuk kerajaan Saudi modern yang dibangun oleh Abdul Aziz bin Saud 1932 Masehi, pasca perang dunia pertama setelah runtuhnya Turki Utsmani. Dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah ini, pada juz 1 ini khusus membahas akidah, di situ ada risalah dari Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, anak kandung, anak tertua nampaknya ya, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sudah saya tuliskan di papan tulis ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu hidup tahun 1115 Hijriah sampai 1206 Hijriah. Kalau Masehi adalah 1703 sampai 1792 Masehi. Dikaruniai usia 89 tahun. Cukup panjang ya. Seorang ulama abad 18 Masehi, abad 12 Hijriah. Ketika beliau meninggal, semasa hidupnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjalin persekutuan, menjalin baiat dengan Amir Gubernur Muhammad bin Saud, itu gubernur kota Diriyah. Baiat itu adalah isinya Muhammad bin Saud sebagai gubernur akan membantu dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan timbal baliknya nanti yang jadi penguasa adalah Muhammad bin Saud dan anak cucunya yang sampai sekarang masih dipertahankan kerajaan Arab Saudi, sistemnya begitu. Dan selanjutnya sampai sekarang pun ya, mufti-mufti dari keluarganya, anak keturunannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah mufti-mufti, kodi-kodi bagi kerajaan Arab Saudi, termasuk mufti Arab Saudi yang sekarang Syekh Soleh bin Abdul Aziz Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Latif yang baru saja memfatwakan belum lama ini ya, beberapa bulan yang lalu, orang yang ngajak jihad ke Suriah itu pengkhianat Islam. Beberapa bulan yang lalu dia keluarkan fatwa begitu. Nah, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meninggal tahun 1206 Hijriah, ini kerajaan Muhammad bin Saud ini belum meluas seperti pada zaman anak beliau Syekh Abdullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meninggal, maka posisinya sebagai ulama, sebagai qadhi qudhat, mahkamah agungnya bagi Raja Muhammad bin Saud digantikan oleh anaknya, yaitu Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab ini, yang hidup pada tahun 1165 sampai 1242 Hijriah. Kalau Masehi ini adalah 1752 sampai 1826 Masehi. Seperempat pertama dari abad 19 Masehi. Ini zaman-zaman awal-awal perang di Ponegoro di Indonesia. 1825, 1830 perang di Ponegoro. Nah, di sana yang berkuasa di Diriyah dan sekitarnya, Riyadh dan sekitarnya, adalah penggantinya, yaitu Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Dia rajanya, sementara qadhi qudhatnya adalah Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian Abdul Aziz ini meninggal digantikan oleh anaknya, jadi Raja Saud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Qadhi qudhatnya tetap Syekh Abdullah bin Muhammad. Jadi Syekh Abdullah bin Muhammad ini umurnya juga panjang. Berapa? 74 tahun. 74 tahun, lumayan panjang. Dia mengalami masa tiga raja kerajaan Saudi yang pertama. Nah, pada masa Saud bin Abdul Aziz inilah pasukan dakwah Najd ini menyerang Mekah dan Madinah. Dan mereka menang perang, di mana penguasa Mekah dan para masyarakat serta ulamanya menyerang dan meminta jaminan keamanan. Maka Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab kemudian ketika memasuki kota Mekah itu mengumpulkan para pemimpin, para ulama, para rakyat di Mekah ya. Kemudian di sana terjadi tanya jawab. Kenapa kalian memerangi kami? Apa kalian mengkafirkan kami dan seterusnya? Maka pada kesempatan itulah Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab ini selaku qadhi qudhatnya kerajaan Saudi yang pertama, beliau menulis risalah jawaban yang dimuat dalam Ad-Durar Ats-Tsaniyah ini. Kalau pada edisi cetaknya ini di halaman juz 1 halaman 222 sampai nanti bersambung pada kutipan 236 ya, panjang, cukup panjang risalahnya itu. Saya bacakan awalnya. Alati matla'uha di mana awal dari tulisan risalah beliau itu bunyinya alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ba'du fa inna ma'asyira ghazwil muwahhidin, maka sesungguhnya kami seluruh pasukan muwahhidin, lama mannallahu alaina walahul hamdu bidukhuli makkatal musyarrafati, ketika Allah memberi karunia kepada kami, segala puji baginya, untuk memasuki kota Mekah al-musyarrafah yang mulia, nisfan nahar pada tengah siang, yauma sabti hari Sabtu, tisa mini syahri muharram al-haram, hari Sabtu tanggal 8 bulan Muharram sana alab mi'atain samaniya asyrata tahun 1218 Hijriah, sekitar masehnya tahun 1804 Masehi. Itu pasukan dakwah Najd menaklukkan Mekah awal abad 19 Masehi. Ba'da an talaba asrafa asrafu Makkata wa ulama'uha wa qabatul amati, setelah para asraf, para syarif, syarif itu para pemimpin, pemimpin Mekah itu gelarnya syarif, artinya dia keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kalau dia keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib, maka dia pakai nama depannya Sayyid. Sayyid siapa? Itu berarti nama untuk keturunan Ahlul Bait dari jalur Husain bin Ali. Kalau Syarif berarti dia Ahlul Bait keturunan jalur Hasan bin Ali. Wa ulama'uha wa qabatul amati, setelah para pemimpin Mekah, para ulama dan seluruh rakyat Mekah meminta min amiril ghazwi Sa'ud al-Amana, setelah mereka semuanya meminta dari amir peperangan ini, yaitu Amir Sa'ud al-Amana, jaminan keamanan. Itu awal berjalannya pada sesuatu halaman 222. Kemudian bersambung panjang sekali sampai kutipan yang dikutip oleh Syekh Afiatullah di sini. Ila anqala, sampai beliau menulis, fa'in qala qa'ilun munafirun an qabulil haqqi wal iz'ani lahu. Jika seseorang yang munafirun, yang membuat orang lain lari dari menerima kebenaran dan tunduk kepadanya, kalau ada orang yang kerjaannya membuat orang masyarakat lari menjauh dari kebenaran, orang tersebut mengatakan yalzamu min takririkum wa qatikum fi anna man qala ya rasulullah as'aluka syafa'ata annahu musyrikun muhdarud dami ayyaku ayyukola bikufri waribil ummati. Orang tadi mengatakan, berarti konsekuensi yalzamu min takririkum wa qatikum, konsekuensi dari pendapat kalian, penegasan kalian, bahasanya orang yang mengatakan berdoa ya Rasulullah aku meminta syafaatmu, maksudnya ini istighosah, berdoa kepada Allah dengan perantaraan Rasulullah SAW yang telah meninggal ya, berdoa kepada Allah dengan perantaraan orang yang telah meninggal. Kalian mengatakan annahu musyrikun muhdarud dami. Kalian para ulama Najd mengatakan orang seperti itu musyrik, halal darahnya untuk ditumpahkan. maka lawannya dakwah najat mereka mengatakan ayyukola, maka dikatakan bikufri ghalibil ummah, jadi kalian mengkafirkan mayoritas umat Islam. Wala siyamal mutaakhirin, apalagi umat Islam generasi belakangan. Litafrihi ulama'ihim al-mu'tabarin, karena para ulama kaum muslimin generasi belakangan itu, para ulama'nya yang mu'tabar, yang diakui, mereka menegaskan an-nadzalika mandub, istihwazah dengan orang mati itu, meninggal, orang meninggal itu berdoa kepada Allah dengan berandaan para wali, para nabi, para habaib, para kiai, orang-orang soleh itu sunnah, mandub dianjurkan. Wasyannaul gharata ala man khalafa bidzalika, dan para ulama tadi melancarkan serangan terhadap orang yang menyelisih mereka dalam pendapat tersebut, seperti mengajar Al-Haitami itu menyatakan istighosah bil amwat itu sunnah, yang tidak setuju dianggap ahli bid'ah, bahkan hampir dikafirkan. Berarti kalau kalian punya pendapat begitu, orang yang beristighosah ini musyrik halal darahnya, berarti kalian mengkafirkan mayoritas umat Islam, terutama umat Islam generasi belakangan. Musuh-musuh dakwah Najat menyatakan begitu. Qultu, maka Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab menjawab, la yalzamu, tidak mesti begitu. Kalau kami berpendapat istighosah bil amwat itu syirik, tidak berarti kami main mengkafirkan semua umat Islam begitu. Li'anna lazimal madhabi laisa bimadhabin, karena konsekuensi dari sebuah madhab bukanlah madhab itu sendiri. Konsekuensi dari sebuah pendapat bukanlah pendapat itu sendiri. Kalau kita katakan istighatsah bil amwat itu syirik akbar, maka kita menyatakan begitu itu bukan berarti kita langsung mengkafirkan setiap pelakunya. Karena konsekuensi dari berpendapat itu syirik akbar itu urusan belakangan, bukan pendapat inti pendapat itu sendiri. Nanti dalam kitabnya Syekh Abu Muhammad Al-Mangbisi rahimahullah, hadizahullah ya. Faqallahu asrahu Risalatul Jafar fi annal ghulu fi takfir yuadi ila al-kufr, atau risalah asalah sininya. Itu ada pembahasan salah satu kekeliruan dalam masalah takfir itu adalah at-takfir bila zimil madhab, mengkafirkan karena lazimul madhab, konsekuensi dari sebuah pendapat. Contohnya begini nih tadi, kita nyatakan istighosah fil amwat itu syirik akbar, kemudian orang menyimpulkan, oh berarti konsekuensinya kamu mengkafirkan semua orang yang beristighosah bil amwat. Itu mengkafirkan dengan begitu itu adalah sebuah kekeliruan. Kenapa? Madhab sama lazimul madhab itu dua hal yang beda. Tidak mesti ketika seseorang meyakini sebuah madhab, dia meyakini lazimul madhab itu. Sama itu yang ditulis umpamanya sering diulas oleh Syekh Ali bin Hudair itu, atau Syekh Sulaiman bin Sahman ya, dalam kitabnya itu, terutama kitabnya Syali bin Hudair, terutama Syarah Kasfu Syubuhat itu. Itu disebutkan orang yang mengudur jahil dengan syirik itu berarti konsekuensinya mengudur Yahudi, mengudur Nasrani, mengudur komunis yang tidak mengakui adanya zat Allah, itu lazimul mazhab. Itu takfir yang keliru cara begitu, tidak boleh seperti itu. Kata Nazim, lazimul mazhab itu kalau dipegangi oleh orang lawan bicaranya itu namanya berdusta, mengada-ada atas lawan bicara. Sama di sini juga begitu. tidak berarti ketika ulama dakwah najis ini menyatakan perbuatannya musyrik, perbuatannya syirik, kemudian orangnya yang melakukan langsung dianggap syirik, dianggap kafir, tidak seperti itu. Kama huwa muqarrarun, sebagaimana sudah dibahas, sudah ditetapkan. Wa mislu dalika, contoh lainnya disebutkan, la yalzamu annakuna mujassimatan wa in kunna bi jihatil ulwi. Tidak mesti kami ini kelompok mujassimah, kelompok yang menyatakan Allah itu punya jasad seperti makhluk. Wa in kunna bi jihatil ulu, sekalipun kami mengatakan Allah itu punya sifat al-ulu, berada di atas, ulu zat, ulu sifat, ulul af'al, ulu zat, zat Allah berada di atas. Di mana? Di atas arsy. Ada 7 ayat Al-Quran yang menyebutkan seperti itu. Ada hadis-hadis yang menyebutkan Allah pada sepertiga malam yang terakhir turun ke langit dunia. Berarti kalau dari atas turun itu berarti ada Allah punya sifat al-ulu. Tapi bukan berarti kita ketika kita berpendapat Allah punya sifat ulu itu Allah punya jasad seperti jasadnya makhluk, kemudian kita dianggap mujazimah. Kamu menyamakan Allah dengan makhluk, tidak seperti itu. Itu lazimul mazhab, enggak boleh dalam berdebat, dalam berdiskusi memakai seperti itu. Kama waradal hadithu bidzalika, sebagaimana hadis pun telah menyebutkan seperti itu. Wa nahnu naqulu fi man mata, adapun kami dakwah najat, maka kami mengatakan tentang orang-orang yang telah meninggal, kalaupun dia beristighatsah bil amwat, tilka ummatun qad khalat, itu adalah umat yang telah lewat. Wala nukafiru illa man balaghathu da'watuna lil haqqi, dan kami tidak mengkafirkan kecuali orang yang telah sampai kepada dia dakwah kami kepada kebenaran. Orang yang sudah kami dakwai kemudian dia menolak, itulah yang kami perangi, kami kafirkan. Wa wadhahat lahul mahajjatu dan telah jelas bagi dia jalan mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik. Wa qamat alaihil hujjatu, telah tegak atas dia hujjah. Wa asarra, dan dia nekat terus menerus, mustakbiran, menyombongkan diri, mu'anidan, dia ngeyel, menentang. Taghalibi man nuqatiluhumul yauma, sebagaimana mayoritas orang yang hari ini kami perangi. Jadi orang yang diperangi, yang dikafirkan oleh dakwah najat itu, orang yang hari itu sudah berkali-kali didakwai, tegah hujah, dan mereka ini mustakbir mu'anid. Ini yang cerita bukan kita, ini yang cerita kodikudatnya, anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Yusiruna ala zalikal isyraqi, mereka terus-menerus melakukan perbuatan syirik tadi. Wayamtaniuna min fi'lil wajibat, dan mereka enggan menentang. Mereka menentang, tidak mau mengerjakan hal-hal yang wajib. Enggak mau sholat, enggak mau zakat, enggak mau saum Ramadan, enggak mau haji, enggak mau macam-macam. Wayatadhaharuna bi af'alil kaba'iril muharramati, dan mereka menampakkan dirinya terang-terangan dengan perbuatan dosa-dosa besar yang haram. Itu mayoritas orang yang diberangi oleh dakwah najat pada masa itu. Wa ghairul ghalibi, adapun yang tidak mayoritas, minoritas, sedikit sekali sisanya yang bukan seperti itu, innama nuqatiluhu, kami memeranginya. Kenapa? Limuna sorotihi manhadi haluhu waridahu bihi, kami perangi dia karena dia menolong, membantu kelompok mayoritas yang kami perangi tadi. Waridahu bihi, dan dia ridho dengan perbuatan mayoritas orang yang sebelumnya tadi itu. wali taksiri sawadiman zukiro, dan karena dia memperbanyak jumlah, memperbanyak personel, golongan yang orang yang telah kami sebutkan sebelumnya, orang yang nekat berbuat syirik telah datang kepada dia dakwah berkali-kali, dia sombong, dia nentang, ngeyel, tidak mau melakukan yang wajib, dan dia gemar mengerjakan dosa-dosa besar terang-terangan. Wa ta'li bima'ahu, dan ikut-ikutan mengobarkan permusuhan bersamanya. Falahu hina izin hukmuhu fi kitalihi, maka pada saat itulah hukum dia sama dalam hal boleh diperangi. Wa na'tadziru amman madha, adapun kami memberi uzur kepada orang yang telah lewat, orang-orang yang telah meninggal. Bi'annahum mukhti'una ma'dzurun, bahasanya mereka itu orang-orang yang khotok, keliru, sekalipun khotoknya dalam syirik akbar. Ibnu Hajar al-Haytami, Taqiyuddin as-Subki, ya kan, dua ulama besar mazhab Syafi'i yang sama-sama sangat ngotot dalam hal sunnahnya istighotsah bil amwat. Mereka itu mukhti'un, keliru ijtihad, ma'dzurun, mendapatkan uzur. Li'adami ismatihi minal khata', karena tidak mungkin mereka maksum dari kekeliruan. Wal ijma'u fi dzalika mamnu'un qat'an, dan ijma' dalam hal itu secara pasti tentu tidak boleh tercegah. Tidak mungkin orang ijma' untuk apa, menyatakan istighatsah bil amwat itu masyru', sunnah ya. Wa man sannal gharata faqad ghalata, dan barang siapa melancarkan serangan maka sungguh dia telah keliru. Maksudnya kalau orang tadi ya, orang-orang yang telah lewat tadi, dia berpendapat istighatsah bil amwat itu masyru', sunnah, mandub, kemudian dia mencaci maki, mencela orang-orang ulama yang tidak sependapat dengannya, maka dia sungguh telah keliru. Wala budda ayyah luto, dan sungguh pasti dia pasti telah keliru. Ini ayatnya tambahan ya, keliru. Wala budda ayyah luto, ayyah luto, dan pasti dia keliru. Faqad ghalata man huwa khairun minhu. Kal, ha? Artinya wala buddha, akhirnya tambahan, wala buddha ayah lupa. Kalau pakai ain bagaimana? Artinya bid'an minar rusul, artinya oh, wala bid'ah ayah lupa, dan dia bukan orang yang pertama kali berbuat keliru, maksudnya begitu ya. Wala bid'ah ayah lupa, dan bukan pertama kali dia orang yang berbuat keliru. Faqad ghalata man huwa khairun minhu, karena sungguh telah keliru orang yang lebih baik dari dia. Kamitsli Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Falamma nabbahathul mar'atu raja'a fi mas'alatil mahri, ketika seorang wanita memperingatkan Umar, maka Umar menarik balik pendapatnya, fatwanya, keputusannya dalam masalah mahar. Ini kisah ijtihad kelirunya sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melihat pada zaman beliau hidup, saat beliau jadi khalifah, para orang tua ini kok menaikkan mahar maharnya mahal-mahal. Ngelamar anak orang kalau maharnya tidak 10 gram emas kok enggak diterima. Padahal yang datang orang-orang soleh, mujahid lagi. Maka Umar membuat keputusan tidak boleh menetapkan mahar melebihi mahar yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para istrinya, yaitu 400 dinar, 400 dirham, 400 dirham, 400 dirham itu 40 dinar. Bagi orang-orang zaman itu 40 dirham, 40 dinar itu tidak terlalu mahal. Tapi baru turun dari mimbar, selesai buat keputusan begitu, di tengah jalan ditegat oleh seorang wanita, Khawlah binti Hakam itu siapa namanya, seorang wanita yang dia menjadi lantaran bagi turunnya surat Al-Mujadalah. Qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Kata wanita itu, bagaimana engkau wahai Amirul Mukminin akan menetapkan peraturan seperti itu, tidak boleh membuat mahar, menetapkan mahar lebih dari 400 dirham, sementara Allah menghalalkan puluhan ribu dinar. Gimana dalam surat An-Nisa ya, wa in ata haifa, gimana punya ayatnya, wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan walida ya, wa in gimana, wa in aradtum mustibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna kintaran, dan kalian, dan jika kalian ingin menceraikan seorang wanita, seorang istri, dan ingin mencari istri yang lainnya, maka janganlah kamu menarik kembali maharnya, sekalipun kamu sudah memberikan kepada wanita itu kintar. Kintar itu dalam tafsir disebutkan, diantaranya para sahabat menyatakan kintar itu 12 ribu dinar. Kalau di total ya mungkin berapa puluh kalinya ya kan. Rasulullah memberi mahar cuma 40 dinar, ini 12 ribu dinar. Itu aja halal. Orang mau netapkan maharnya 1 miliar, kalau enggak mau ya mundur, kami cari calon lain-lainnya. Enggak boleh khalifah merubah peraturan begitu, Allah menghalalkan kok. Nah kalau lihat kan begitu. Anaknya presiden ya kan, masa maharnya 10 juta ya, di pagar pun gak akan diterima masuk ya kan, gak boleh bertamu yang begitu itu. Zaman sekarang ya, awat saja ada Iwan Ustadz Pondok ngelamar awat, awatnya gak minta apa-apa sebenarnya, tapi orang tuanya itu untuk biaya nikahnya saja ya, untuk akad nikahnya saja 12,5 juta itu, dibilang 12,5 juta zaman sekarang dapat apa? Apalagi lain-lainnya ya. Ini zaman sahabat juga begitu. Umar pernah keliru ijtihad ya, padahal maunya baik ya kan, maunya mempermudah pernikahan. Makin kecil maharnya, makin mudah biayanya kan, nikah itu makin berkah. Tapi itu karena melanggar ya, niat baik itu melanggar ayat, mau tidak mau ditegur oleh wanita tadi, dan Umar mencabutnya kembali. Kalau orang ya, sekelas Umar bin Khattab yang mendapatkan apa jaminan dari Rasulullah SAW, disebutkan dalam hadis itu, seandainya di tengah umatku itu ada orang yang muhaddatsun, orang yang mendapat tahdits, orang yang mendapat ilham dari Allah, maka dialah Umar. Itu aja bisa keliru, apalagi orang yang ulama belakangan, Ibnu Hajar, Al-Haitsami dan lain sebagainya. bal ghalatus sahabatu wa hum jam'un wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam baina adhurihim syarim fihim nuruhu. Bahkan telah keliru para sahabat yang jumlah mereka itu banyak. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam baina azhurihim, sementara Nabi Muhammad SAW masih ada di tengah mereka. Syarim fihim nuruhu, cahaya beliau berjalan di tengah mereka. Faqalu, para sahabat tadi mengatakan, ij'al lana zata anwatin kama lahum. Ini keliru ya. Kama, lamnya nyambung ha. Kama lahum zatu anwat. Wahai Rasulullah, buatlah untuk kami zatu anwat, pohon gantungan, sebagaimana mereka orang-orang musyrik juga punya pohon gantungan ya. Pohon tempat menggantungkan senjata, di mana pohon itu diyakini membawa berkah. Senjata kalau digantungkan di situ makin ampuh kalau buat perang. Ini kisahnya pada perang Hunain. 12.000 sahabat berangkat perang ya, ada sekitar 2.000 orang baru masuk Islam pada zaman Fathu Makkah, 2-3 bulan sebelum perang ini terjadi. Ribuan sahabat bisa keliru begitu ya, pada Rasulullah SAW hidup di tengah mereka. Apalagi ulama yang hidupnya 9 abad sepeninggal Rasulullah SAW. Fa'in kulta, jika kamu bertanya, jika kamu membantah, jika kamu mengatakan hadza fi man zahala falama nubbiha intabaha, jika kamu mendebat, ini untuk kasus orang yang zahala, orang yang keliru, yang tidak sadar. Falama nubbiha, ketika dia diingatkan, intabaha, maka dia pun mendapat peringatan, dia berhenti, tidak minta lagi zatu anwar. Kamal qawlu fi man harral adilata, ini yang penting ya. Itu kan kekeliruan begitu dimaafkan untuk orang yang belum tahu ilmunya, orang awam baru masuk Islam. Kalau diingatkan dia berhenti. Kamal qawlu fi man harral adilata, lalu bagaimana untuk orang yang harral adilata, yang dia mengkaji dalil-dalil syar'i. Wattala'a ala kalamil a'immatil qudwati, dan dia bisa menelaah pendapat para ulama yang menjadi panutan. Wastamarra musirran ala zalika, tapi dia terus-menerus sampai akhirnya dia mati, atau mata sampai dia mati, dia tetap di atas kesyirikannya tadi. Dia tetap beristighosah bil amwat, mengkaji dalil-dalil ayat, dalil-dalil hadis, membaca pendapat para ulama tafsir, para ulama hadis, tapi sampai akhirnya dia tetap meyakini istighatsah itu sunnah bil amwat. Sampai matinya dia tetap beristighatsah bil amwat, ngajak muridnya untuk istighatsah bil amwat. Apa dia tetap diberi udzur seperti kata Anda tadi? Qultu, maka saya menjawab, saya katakan wala mani'a anna tajra liman dzukira. Tidak masalah, tidak ada halangan kita memberi uzur kepada orang yang harusnya disebutkan itu. Wala naqulu innahu kafir, dan kami juga tidak mengatakan orang seperti itu kafir. Wala, tidak, kami tidak mengatakan begitu. Lima taqaddama annahu muksiut, berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, bahasanya dia itu orang yang keliru. Ijtihad keliru itu juga bukan hanya dalam masalah fikih, tapi ijtihad keliru juga dalam masalah tauhid dan syirik. Ini keliru, syirik. Syirik dianggap sunnah. Gitu. Wa in istamarra ala khata'ihi, sekalipun dia terus menerus di atas kekeliruannya tadi. Li adami man yunadzilu an hadhil mas'alati fi waqtihi, karena tidak adanya orang ulama yang munadil, yang berjuang mencerahkan masalah ini fi waqtihi, pada zamannya. Bi lisanihi wa saifihi wa sinanihi, dengan lisannya, pedangnya dan senjatanya. falam takum alaihil hujjatu wala wadhat lahul mahajjatu, maka hujjah belum tegak bagi dia dan jalan lurus belum jelas, belum terang bagi dirinya. Masya Allah ya. Disebutkan begitu ya. Syekh Abdullah menyatakan, sekalipun dia mengkaji dalil-dalil syar'i, sekalipun dia mengkaji pendapat para ulama terdahulu, tapi dianggap hujjah belum tegak kepada dia, karena tidak ada yang membantah, mendiskusikan panjang lebar ya. Tidak hanya dengan lisannya, tapi juga dengan kekuatan senjata yang membuat dia bisa tunduk. Maka dianggap hujjah belum tegak bagi dia. Dalil ghalibu ala zamanil mu'allafin al-maskurin at-tawatu'u ala hajri kalami a'immati sunnati fi dhalika ra'san. Bahkan al-ghalib mayoritasnya, kondisi yang dominan pada zaman al-mu'allafin al-maskurin, para pengarang yang telah disebutkan tadi ya, para ulama yang mengarang buku-buku yang menyatakan sunnahnya istighfar bil amwat, mereka kondisi itu diwarnai dominasinya at-tawatu'u, adanya kesepakatan di antara mereka satu sama lain, saling sepakat setuju ala hadri kalami a'immati sunnati bidzalika ra'san, meninggalkan, menjauhi pendapat para ulama-ulama sunnah. Wa man ittala 'alaihi a'rada anhu, dan kalau ada ulama pengarang tadi yang menelaah buku-buku ayat para ulama Ahlussunnah yang masa lalu, maka kemudian dia berpaling darinya. Qabla ayatama kana fi qalbi, sebelum pelajaran yang dia telaah tadi menancap kuat dalam hatinya. Wa lam yajal akabiruhum tanha atau ghirahum an mutlaqin nadari fi dzalika, dan para ulama senior mereka terus-menerus melarang murid-murid juniornya, orang-orang yang tingkatannya di bawahnya, an mutlaqin nadari, untuk melihat sama sekali, enggak boleh melihat sama sekali buku-buku yang seperti itu. Dianggap apa? Ini di luar Asy'ariyah, ini di luar Maturidiyah, ini Mujassimah, ini golongan sesatnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Tidak boleh lihat buku-bukunya. Akhirnya tidak sampai. Wa saulatul muluki qahiratun liman waqara fi qalbi syai'un min dzalika. Wa saulatul muluki qahiratun, dan sepak terjang para raja itu berkuasa mengalahkan, liman waqara fi qalbi syai'un min dzalika, bagi orang yang di dalam hatinya menetap mantap sesuatu dari hal itu. Maksudnya seperti rakyat itu kalau sudah dapat perintah dari raja, dia samina atokna dikodawu. Begitu juga para ulama-nya tadi, Ibnu Hajar al-Haitami, Taqiyuddin as-Sufi dan lain-lainnya, ini melarang orang-orang murid-muridnya kaum muslimin untuk membaca buku-bukunya Ibnu Taimiyah. Kalau dianggap ini mujassimah dan lain-lain sebagainya. Akhirnya apa? Orang enggak belajar dari sana. Yang dia terima pokoknya pelajarannya yang sejalur tadi. Illa man syaa'allahu minhum, kecuali orang yang dikendaki oleh Allah di antara mereka untuk mendapat petunjuk. Hadza wa qad ra'a Muawiyah wa ashabuhu radhiyallahu anhum munabadzata amiril mu'minin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa qitalahu wa munajazatahu al-harba. Dan sungguh Muawiyah radhiyallahu anhu dan para sahabatnya dari Muhajirin dan Ansar, anda pengikutnya Muawiyah ini dari kalangan Muhajirin, Abdullah bin Amr bin As, Amr bin As, ada juga yang dari Hansor ya kan, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Ya kan Muhajirin dan Ansor bagiannya berpihak di pihak Muawiyah. Sungguh Muawiyah dan para pendukungnya dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum telah berpendapat untuk munabazah, menyaingi, melawan, memberontak kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa qitalahu, memeranginya. Wa munajazatahul harba, sama memeranginya. Wa hum fi dzalika mukhti'una bil ijma', dan mereka itu dalam hal itu keliru menurut ijma' para ulama. Wa tamarru fi dzalikal khata'i, dan mereka terus menerus di atas ngotot ya. Pokoknya kita perang sampai akhir, sampai terjadi perang betulan di Siffin ya kan. Wa lam yashtahir an ahadin minas salafi takfiru ahadin minhum ijma'an, dan tidak diriwayatkan, dan tidak ada riwayat yang terkenal dari seorang pun dari ulama salaf yang mengkafirkan salah seorang pun di antara kelompoknya Muawiyah tadi. Ndak Muawiyahnya, ndak Amr bin Asnya, ndak Abdullah bin Amr bin Asnya, ndak Nu'man bin Bashirnya, dan tidak lain-lainnya. Tidak seorang pun di antara mereka yang dikafirkan oleh para salaf. Ijma'an ya. Ulama salaf berijma', tidak seorang pun di antara mereka yang dikafirkan. Bal wala tafsikuhu, bahkan dianggap fasik pun tidak. Bal asbatu lahum ajral ijtihadi, namun bahkan para ulama salaf, para ulama al-sunnah menetapkan bagi mereka satu pahala ijtihad. Wa in kanu mukhti'ina, sekalipun mereka keliru dalam hal itu. Kama anna dzalika masyhurun inda ahli sunnati, sebagaimana yang sudah terkenal di kalangan ahli sunnah. Nah, kemudian di sini pada bagian akhirnya ini yang penting, wa nahnu kadzalika, dan kami pun bersikap seperti ahli sunnah, seperti itu juga. La nukafiru, kami tidak mengkafirkan man shahat diyanatuhu, orang yang keberagamaannya, ketaatan beragamanya sudah benar. Dia bersyahadat, melakukan sholat, zakat, shaum, haji, baca Quran, zikir, bernaz, berumrah, kemudian menyembelih kurban, dan lain-lainnya. Dia punya rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada sunnah beliau, dan lain sebagainya. Wa syahura sholamhu, dan sudah terkenal kesolehannya. Wa ulima wara'uhu wa zuhduhu, dan dia telah diketahui luas kewara'an dan kezuhudannya. Wa hasunat siratuhu, dan perjalanan hidupnya baik. Wa balagha min nusihil ummata, dan dia telah mencapai puncaknya, dia telah bersungguh-sungguh bersikap nasihat, bersikap tulus kepada umat Islam. Bibadli nafsihi, dengan mencurahkan jiwanya, litadrisil ulumin nafi'ah, untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa ta'lifi fiha, dan mengarang buku-buku yang bermanfaat. Kami tidak kafirkan orang yang seperti itu. Wa in kana mukhti'an fi hadhil mas'alati, sekalipun dia keliru dalam masalah ini, masalah istighwasa bil amwat. Sebenarnya syirik akbar kok malah dianggap sunnah. Awaliha, atau masalah lainnya. Ka'ibni hajaril hait, ka'ibni hajaril haitami, sebagaimana Ibnu Hajar al-Haitami. Fa inna na'rifu kalamahu fiddurril munazzami, karena kita sudah mengetahui persis bagaimana perkataannya dalam kitabnya Ad-Durr al-Munazzam, mutiara yang disusun. Ya, sudah kita ceritakan ya, ini buku ngajak orang untuk syaddur rihal ila kuburi sholihin, menempuh perjalanan jauh untuk menziarahi makam para orang soleh, berdoa kepada Allah dengan perantaraan mereka. Bahkan mungkin berdoa kepada si matinya itu sendiri. Sekalipun seperti itu, ya, di sini beliau sebutkan kami tidak mengkafirkan dia karena sohad dianatu, dia di, keberagamaan dia, ketaatan dia menjalankan agama itu sudah benar, soleh, warok, taat beragama, rajin mengajarkan ilmu, rajin menulis buku-buku agama yang bermanfaat. Sekalipun dia keliru dalam masalah ini atau masalah lainnya. Wala nungkiru sa'ata ilmihi. Dan kami tidak mengingkari keluasan ilmu beliau. Walihaza, oleh karena itu naktani, kami mengkaji, kami menekuni, kami memperhatikan bikutubihi, dengan buku-buku beliau. Kasyarhil Arba'in, seperti kitab beliau Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Wazawajir, juga kitab beliau Az-Zawajir. Az-Zawajir An-Iktirafil Kabair, pencegah-pencegah dari melakukan dosa-dosa besar. Sebuah buku dua jilid membahas tentang dosa-dosa besar. Yang beliau bahas dosa-dosa pertama syirik, tapi yang tadi tidak masuk syirik. Yang istighosa bil amat tadi, dosa besar pertama syirik, tapi itu tidak masuk syirik yang tadi itu. Wa dan juga kitab-kitab beliau yang lainnya. Wa na'tamidu ala naqlihi, dan kami bersandar pada kutipan-kutipan beliau. Apa yang beliau sampaikan itu kami percayai, kami kutip kembali. Li'annahu, karena beliau min jumlati ulama il muslimin, termasuk golongan ulama kaum muslimin. Sampai di sini catatannya agak panjang, tapi karena satu tema ya, kita selesaikan. Disebutkan ini yang pada kutipan terakhir ini tadi ya, Ad-Durar As-Saniyah juz 1 halaman 236. Beda sekali ya ternyata putranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, Qadhi Qudratnya, yang tentunya dia belajar langsung dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia tidak mungkin dianggap jadi Qadhi Qudrat, diangkat sebagai penggantinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, kalau tidak direstui oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beda sekali dengan ulama dakwah Najd generasi yang kelima atau keenam namanya, yang dengan tegas mereka menyatakan ijma, siapapun berbuat syirik akbar dia disebut musyrik, sekalipun dia orang yang sekelas Ibnu Hajar Al-Haitami. Dan kita juga heran ya, kenapa dalam buku-bukunya Syekh Ali Hudair namanya kutipan ini sama sekali tidak ada. Anda baca kitab beliau At-Tabaqat. Kitab At-Tabaqat ini membahas tentang tingkatan-tingkatan orang-orang yang melakukan syirik akbar. Bagaimana dengan ngotot Syekh Ali bin Hudair hafizahullah menyatakan Ibnu Taimiyah mengkafirkan memusyrikan Al-Bikri dalam ceritanya Al-Istifadah Sirabi Al-Bikri. Dan bagaimana beliau menyatakan ulama dakwah Najd sepakat siapa berbuat syirik dia disebut musyrik. Ya, ternyata di sini juga tidak begitu. Para pendahulunya, ulama-ulama seniornya, generasi keduanya dakwah Najd, muridnya langsung, putranya langsung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Nah, ini mungkin yang agak aneh ya. Seandainya kita punya kesempatan ya, untuk mengkaji secara penuh, mungkin akan kita temukan kutipan-kutipan lainnya yang sebenarnya mementahkan apa yang selama ini mereka yakini kebenaran final. Kebenaran final ya. Nah ini padahal ini dalam Ad-Durar As-Saniyah baru juz 1 ya. Sementara Syekh Ali bin Hudair ini kutipan beliau sampai juz 12, juz 16, juz 9 dan seterusnya. Dan termasuk para ulama lainnya ya, Syekh Mithat bin Hasan Al-Farrad ya, dalam buku-bukunya baik Al-Fatawa An-Najdiyah. Fatawa An-Najdiyah yang 5 jilid itu, atau kitab lainnya Al-Uzru Bil Jahli Tahasal Mizhar Asy-Syar'i dan buku-buku lainnya, ya, termasuk para ulama setelahnya yang mengarang buku-buku yang menegaskan tidak ada sama sekali udzur jahal dalam syirik akbar, udzur khata' dalam syirik akbar itu, yang mereka menisbahkan pendapat-pendapat itu pada kutipan dari ulama-ulama najid. Kutipan yang seperti ini tidak ada. Apakah ini kejujuran dalam menulis atau tidak? Ala kulihal, ini data baru yang mungkin membuat kita juga harus hati-hati. Tidak semua dakwa ulama najid berarti seperti yang diklaimkan oleh para generasi belakangannya. Apalagi kita tahu ini Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab ini berbicara begini, menulis begini ketika dalam masa puncak jayanya, lagi kuasa-kuasanya. Bagaimana dakwah najid ini sedang menaklukkan Mekah dan Madinah dan seluruh Arab Saudi saat ini, bahkan menguasai Yaman, sebagian Irak bahkan. Di puncak jayanya beliau menulis seperti ini. Ini kerajaan Arab Saudi generasi pertama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian putranya, baru pada cucunya Syekh Abdullah, ya, punya cucu namanya Syekh Sulaiman. Pada generasi cucunya inilah serangan dari Mesir itu datang. Ibrahim Basya, putra dari Muhammad Basya, gubernur Turki Utsmani, yang memang didikan Perancis, dan kemudian dia sendiri memberontak pada Turki Utsmani, menyerang dari Mekah, Madinah, ya kan, sampai ke Najd, semua daerah kekuasaannya dakwah Najd dihabisi, ya, sampai di Riyadh jatuh. Kemudian di situ tertangkap, termasuk Syekh Abdullah ini tertangkap juga pada peristiwa itu, ya, tahun 1818 tertangkapnya Masehi, 1233 Hijriah. Itu tertangkap, ya, yang tertangkap duluan diantaranya adalah Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Kemudian digiring jadi tawanan, diangkat ke Mesir, meninggal di Mesir sekitar 9 tahun setelah itu. Adapun cucunya, ya, Syekh Sulaiman ini sembunyi pada masa takluknya Diriyah itu. Kemudian ada mata-mata lapor, maka dia ditangkap, dieksekusi mati di Diriyah. Ini rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Nah, ini baru runtuhnya kerajaan Saudi generasi pertama. Nanti mereka diangkat ke Mesir, lahirlah di sana beberapa keluarga generasi keempat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang antaranya Syekh Abdul Rahman bin Hasan, pengarang Fathul Majid. Itu lahirnya di Mesir, maka logatnya logat Mesir, belajarnya di Al-Azhar, dapat ilmunya dari ulama-ulama Mesir. Kemudian suatu saat mereka melarikan diri, menyusun kekuatan kembali hingga bisa mendirikan kerajaan lagi di Arab Saudi, ya, kerajaan Saudi generasi kedua. Yang lucunya, kerajaan Saudi generasi kedua ini mengakui bagian dari Turki Utsmani, yang pada zamannya generasi sebelumnya dianggap daulah musyrikah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita baca pada malam hari ini. Mohon maaf tadi agak panjang sekali. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.